بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله di dalam sunnah banyak nusus sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang muslim untuk terikat dan istibar selalu mengikuti segala ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, antara lain yang beliau sabdakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau saja seandainya saudaraku Nabi Musa alaihi salam hidup di saat itu, maka beliau tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti aku, beritiba, wajib atas setiap yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa berikutnya. Begitu pula yang beliau sampaikan dalam hadis Irbad bin Zariyah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Berpeganglah kalian dengan ajaranku dan ajaran para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, para sahabat setelah beliau. Pegangi itu erat-erat, gigit itu dengan gigi gerahangmu, dan jauhi perkara yang baru yang diada-adakan, karena yang demikian itu bid'ah. Bahkan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mukminin tentang perkara ini. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Pasti Allah akan cinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat yang dinamakan para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat ujian bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, diuji dengan ayat ini, "Fattabi'uni." Mengikutkah dia dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya? Maka nafs yang semacam ini, dalil-dalil yang seperti ini, pertama mengajarkan kepada kita bahwa iman seorang hamba tidak akan sempurna sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, segala yang telah beliau ajarkan. Tanpa itu tidak akan sempurna iman seorang hamba. Perkara yang kedua, nas-nas tadi juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dia mengikuti dan mencontoh para sahabat dan salafus saleh setelah beliau, bukti kuat, bukti nyata tentang kebenaran pengakuan dia kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama kita menyebutkan bahwa dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran para sahabat beliau dan para ulama yang setelah mereka, adalah luzumus sunnah, mengikuti sunnah dengan mentahdir dari setiap kebid'ahan dan hawa nafsu. Karena kalau kita amati hadis, Rasulullah SAW tidak hanya mencukupkan memerintah umatnya untuk mengambil sunnah beliau, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, tetapi beliau juga mentahdir kita, mengingatkan kita dari mengikuti segala yang menyalainya, segala yang bertentangan dengannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara yang baru, yang dibuat-buat. Maka itulah bid'ah. Maka orang yang berdakwah kepada sunnah, mengaku di atas sunnah, atau mengaku dirinya ahlu sunnah, sementara dia tidak mau, atau menolak, atau memusuhi tahdir kepada bid'ah dan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, maka pengakuannya dusta. Berarti dia tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan membicarakan bid'ah, mentahdir dari bid'ah dan pelaku-pelakunya, adalah ittiba, pengamalan dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri yang mengajarkan betapa bid'ah itu ditahdir oleh beliau bahkan sebelum itu terjadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauh-jauh hari sebelum semua itu ada. Apalagi ketika bid'ah itu telah terjadi dan semakin banyak dan berbagai macam bentuk ragamnya, seperti di masa-masa sekarang fitnah dan syubhat yang begitu banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka yang menolak atau memerangi tahdir atau mengecilkan dan mensepelekan tahdir ini dengan bahasa-bahasa syaitan, jamaah takdir, senangnya hanya mentakdir, sibuknya hanya urusan takdir, dan suara-suara yang serupa dengan itu, mereka tujuannya hanya satu, memisahkan umat dari ulama sunnah dan orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Maka perhatikanlah oleh kita bahwa para ulama sunnah mereka itu mazahir, sementara ulama bid'ah itu mereka sebutkan mafatir. Ulama sunnah mazahir, yang dimaukan karena mereka lah, karena para ulama sunnah lah sunnah itu terangkat, tampak jelas di tengah-tengah umat. Tampak sunnah itu dari perkataan mereka, dari perbuatannya, sehingga para ulama tidaklah mendatangkan sesuatu yang baru, namun hidup sunnah mereka hidupkan, terangkat dan tampak di tengah umat dari perkataan dan perbuatan mereka. Maka ulama sunnah disebutkan sebagai mazahir, karena mereka sunnah itu terangkat. Adapun ulama bid'ah, mereka itu masadir, artinya sumber, masadir. Dari mereka bid'ah itu bersumber, dari mereka bid'ah itu keluar. Perkataan, perbuatan mereka yang tidak berdasarkan nas, tidak berdasarkan Quran dan sunnah, maka berpeganglah kita, kembalilah kita kepada para ulama sunnah yang mereka itu mazahir, yang menghidupkan sunnah. Dan dari mereka dan karena mereka kita mengenal sunnah. Berlindung dirilah kita kepada Allah dari ulama-ulama bid'ah yang menjadi sumber kebid'ahan. Mereka ini yang harus ditahdzir, diingatkan kepada umat agar mereka tidak tertipu, tidak terseret ke dalam kesesatan-kesesatannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian para ulama sunnah dan a'immatus sunnah, imam-imam sunnah, imam ahlus sunnah yang menjadi mazahir, hidup dan terangkat sunnah karena mereka, yang karyanya beliau wariskan kepada kita generasi belakangan ini, yang perlu untuk kita kaji dan terus kita kaji kitab-kitab para ulama sunnah, agar kita semakin mengenali sunnah dan mengenali sikap dan manhaj para imam dan para ulama sunnah, agar tidak mudah terkecoh dengan seruan-seruan dan ajaran yang menyalahi semua itu. Adalah al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf rahimahullahu ta'ala. dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kitab azim, kitab agung yang beliau nukilkan padanya manhaj dan sikap para ulama sunnah, poin demi poin, permasalahan demi permasalahan, agar kita kenali benar seperti apa para ulama kita, ulama sunnah, dari masa ke masa, dari semenjak zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka yang menjadi rujukan bagi umat ini. Kita kaji tentunya yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, diperjelas atau disyarah oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Di dalam Syarhus Sunnah di Muqaddimah, Imam Barbahari rahimahullah menyebutkan, Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita kepada Islam. Wa manna alaina bih, dan itu jasa besar, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa akhrajana fi khairi ummah, Allah keluarkan kita pada umat yang terbaik. Fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yardha wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Maka kita meminta kepada Allah taufik agar kita mendapati yang Ia cintai, yang Ia ridai. Kita memohon kepada Allah agar dijaga dari segala yang Ia benci dan Ia murkai. Demikian awal mukadimah kita beliau. Beliau mulai dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah, karena banyaknya kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Firman Allah dalam Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kaffar. Dan jika kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Manusia itu sungguh banyak kedolimannya, banyak kekufurannya. Di antara begitu banyak kenikmatan Allah adalah nikmat hidayah kepada Islam. Karenanya manusia akan bahagia, akan jaya dunia dan akhirat. Makanya kemudian beliau katakan, hadana lil Islam, karena Allah yang memberi hidayah kita kepada Islam. Minnah, jasa besar, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, antara alhamd dengan asyukur, antara pujian dan bersyukur, mana yang lebih afdal di antara keduanya, bersyukur atau memuji Allah? Di dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dalam Musannaf Abdul Razzaq, Rasulullah SAW sebutkan, alhamdulillah ra'su syukur, pujian itu kepala, puncak dari bersyukur. Faman lam yahmadillah lam yashkurhu, maka yang tidak memuji Allah, dia belum bersyukur kepadanya. Tetapi di dalam sanad hadis ini ada inqita, terputus sanadnya antara Qatadah dan Ibnu Amr. Kata Imam Ibnu Qayyim, syukur lebih umum dari alhamd, dari pujian, dari sisi sebab dan macamnya. Tetapi dari sisi lain, dari kaitannya yang terkait dengannya, syukur lebih khusus dari pujian. Sebaliknya, pujian lebih umum dari yang terkait dengannya, lebih khusus dari sebab dan macamnya. Artinya, asyukur, kalau itu syukur, maka itu dengan kolbu. Bersyukur dengan kolbu. Tunduk kepada Allah dengan lisan, dengan memuji Allah dan mengakui segala kenikmatan itu darinya. Dengan tubuh bersyukur, dengan taat beribadah kepadanya. Ini tentang syukur. Adapun kaitannya, kenikmatan itu berbeda dengan sifat-sifat zat, sehingga tidak dikatakan kita bersyukur kepada Allah atas kehidupannya, atas maha mendengarnya, maha melihatnya, ilmunya, dan yang semacam itu. Tetapi Allah terpuji dengan semua itu. Allah dipuji dan terpuji karena hidupnya, mendengarnya, melihatnya, ilmunya, dan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka setiap yang terkait dengan syukur, terkait dengan pujian. Tetapi tidak semua yang terkait dengan pujian terkait dengan syukur. Syukur dengan anggota tubuh, tetapi alhamdulillah hanya dengan lisan dan dengan kolbu. Kaitannya, syukur lebih luas karena pujian bukan dengan anggota tubuh, namun pujian dengan lisan dan pujian dengan kolbu. Demikian Ibnu Qayyim di Madzhabul Salikin membedakan antara alhamd, pujian, dan asyukur, rasa syukur. Itu mukaddimah dari Imam Barbahari. Kemudian beliau katakan, i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidaklah salah satu dari keduanya berdiri kecuali dengan yang lain. Islam tidak bisa berdiri tanpa sunnah. Sunnah pun tidaklah berdiri sendiri, namun dia adalah Islam. Di sini Al-Imam rahimahullah mengingatkan kita tentang besarnya kedudukan sunnah, karena Islam adalah dakwah semua nabi yang Allah utus alaihi wassalam. Seperti yang Allah katakan dalam Ali Imran 9:19, innad dina indallahil Islam, sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran 85. Ayat ini kata Syekh Saleh Ali Syekh Hafizullah mencakup dua kelompok orang. Yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Menginginkan Islam sebagai selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima dan di akhirat dia merugi, wallahu a'lam. Kelompok pertama yang terkena ayat ini kufar musyrikin, yang beragama dengan selain Islam, entah itu Nasraniya, Yahudiya, Majusiya, dan agama-agama yang lain, tidak akan Allah terima darinya dan di akhirat dia akan merugi. Kelompok yang kedua yang juga terkena ayat ini adalah muslimin, tetapi dalam amal ibadahnya, dalam agamanya, dia lakukan sesuatu yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Karena ketika Allah katakan yabtaghi ghairal islami dina, yang mereka amalkan dari bid'ah, bukan dari Allah, bukan Islam, bukan dari Rasulullah SAW, karena Islam adalah yang turun dari Allah. Islam adalah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang mereka perbuat yang bukan dari Allah dan Rasulnya, tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan merugi di akhiratnya. Wallahualam. Terancam dengan ayat ini. Maka sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW, metode beliau dan akhlak beliau yang tidak mengambil sunnah beliau. Dia beragama dengan yang selainnya, itu yang dia ambil, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan. Maka dia mubtadi'un dhal, pelaku bid'ah dan sesat. Berarti dia tidak dan belum teranggap melakukan Islam, karena bukan itu Islam yang dikehendaki Allah, bukan itu Islam yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian orang dengan sengaja menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tinggalkan dan dia ambil yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Kata Imam Barbahari, faminas sunnah luzumul jamaah. Faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khala'a riqqatal islam min 'unuqih wa kana dhalan mudilla. Termasuk dari sunnah luzumul jamaah, bersama jamaah. Yang menginginkan selain jamaah dan dia tinggalkan al-jamaah, maka dia telah lepas Islam dari punuknya, dari lehernya, dan dia telah sesat dan menyesatkan. Sunnah umum, luas, karena mencakup seluruh perkara agama seperti yang beliau katakan tadi, Islam secara menyeluruh. Masuk di dalamnya aqaid, aqidah, manhaj, akhlak, amal. Maka termasuk kandungan ajaran sunnah adalah luzum jama'atul muslimin, bersama menjaga jama'atul muslimin. Setelah orang itu berpegang teguh dengan aqidah, manhaj dan amal yang benar, sehingga kalau saja seseorang berdiri di atas fondasi-fondasi kuat ini, akidahnya akidah sunnah, manhajnya manhaj sunnah, amalannya amalan sunnah, tetapi dia meninggalkan al-jamaah, dan al-jamaah mereka itu ahlul haq, orang-orang yang di atas al-haq, para ulama sunnah, baik akidahnya, manhajnya, amalannya, dan mereka bersatu di atas semua itu, di atas Islam, di atas sunnah. Dia tinggalkan, dia tidak menyenanginya, dia membencinya, bahkan memusuhi dan memeranginya, maka dia telah lakukan perkara yang sangat besar bahayanya. Dia telah terjatuh dalam bid'ah yang sangat besar dan masuk di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di Bukhari Muslim, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci ajaranku, sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Cukup sebagai kejelekan besar bagi seseorang ketika Rasulnya berlepas diri darinya, berlepas diri karena penyimpangannya. Ia pun telah masuk di dalam celaan Allah dalam Al-An'am 159, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka itu berkelompok-kelompok, engkau sama sekali bukan dari mereka. Disucikan Rasulullah dari mereka, berlepas diri dari mereka. perkara mereka hanyalah kepada Allah dan akan Allah kabari mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Demikian Allah mensucikan Rasulnya, dikatakan berlepas diri dari mereka yang memecah belah umat dan memecah belah agamanya dikarenakan persatuan kaum muslimin. Umat Islam ini persatuan mereka di atas al-haq, di atas aqidah, manhaj, akhlak, amal yang sama, Quran wa sunnah, kembali kepada salafus saleh. Itu merupakan pilar, termasuk pilar terbesar dalam agama, dalam Islam. Maka yang menyalahi ini, keluar dari jamaah ini, berarti dia ingin merobohkan pilar yang termasuk pilar terbesar di dalam Islam, sehingga ia pun terkena wal'iyadu billah apa yang Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim dari Ibn Abbas, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat pada imamnya, pada pemerintahnya, sesuatu yang tidak dia senangi, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari al-jama'ah sejengkal dan dia mati, maka kematian dia itu kematian jahiliyah, mati seperti kematian orang-orang jahiliyah dulu, mati tanpa punya baiat kepada imam, mati dalam keadaan dia benci dan tidak mau taat kepada pemerintahnya. Adapun pernyataan Imam Barbahari, faman raghiba ghairal jama'ah wa faraqaha faqad khala'a riqqatal Islam min 'unuqih. Yang menginginkan selain jama'ah dan dia tinggalkan itu, maka dia telah melepas tali keislaman dari lehernya. Ini merupakan potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, wa ana amurukum bi khams, Allahu amarani bihin. Dan aku memerintahkan kalian lima perkara, itu juga perintah Allah kepadaku. As-sam' wa tha'ah wal jihad wal hijrah wal jama'ah. Sam' wa tha'ah, mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, jihad, hijrah, dan jamaah. Fa innahu man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala'a riqqatal Islam min 'unuqihi illa an yarji'. Karena yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, maka dia telah lepas tali Islam dari lehernya, kecuali dia kembali. Sampai dia kembali, maka yang beliau inginkan di sini penjelasan betapa bahaya besar bagi setiap orang yang keluar dan menyalahi al-jamaah. Penyimpangan dan kesalahan yang terjatuh padanya banyak ahlul ahwa, karena apapun yang ada pada mereka dari yang melakukan amalan-amalan bid'ah, mereka keluar dari jamaah karena jamaah ahlul haq. Bukan seperti itu ahlul haq amal perbuatannya, ibadah-ibadah bid'ah, yang berakidah dengan akidah-akidah batil, farakal jamaah. Dia telah meninggalkan jamaah karena akidah ahlul haq tidak seperti itu. Yang Allah di mana-mana, yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan makna sifat Allah yang haq, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya, meninggalkan al-jamaah. Dan sekian banyak yang lain, menyalahi apa yang ada padanya al-jamaah ahlul haq, aqidah, manhaj, akhlak, amal. Dia tinggalkan ahlul haq, tidak bersuri teladan kepada mereka, maka dia terancam dengan ancaman besar ini. Telah melepas tali Islam dari lehernya, dolan mudillah, dan dia sesat dan menyesatkan sampai dia mau kembali, seperti yang Rasulullah sebutkan. Maka kewajiban setiap muslim untuk mengambil dan mengamalkan hadis ini, mengikuti dan bersama al-jamaah para ulama salaf di setiap zaman, di setiap tempat, karena al-jamaah adalah al-haq wa ahlul haq. Yang menyalahi mereka dan keluar dari ajaran mereka terancam dengan ini. Bukan perkara remeh, bukan perkara yang main-main, besar, dahsyat. Walayyadzubillah. Makanya para ulama kita menjadikan ini pegangan dari setiap zaman, setiap masa. Contoh bagaimana mereka pegangi ini, ketika Haddadiyin, fitnah Haddadiyin yang melarang umat untuk beristibadah, mengambil faedah, mengambil ilmu dari sebagian ulama yang memang ada kesalahan dan ketergelinciran mereka dalam aqidah. Nawawi, Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah, Suyuti dan semisal mereka, bahkan mereka menyuarakan agar dibakar kitab-kitab mereka ini. Salah satu bantahan telak yang para ulama hantamkan kepada mereka, bahwa ulama Islam al-jamaah dari masa ke masa ada, alhamdulillah, ya kan? Taruh setelah Suyuti atau setelah Hafiz Ibnu Hajar, berjalan terus tahun demi tahun para ulama kandanya ada al-jamaah ini. Tidak satu pun dari para ulama sunnah yang ada, dari para imam-imam sunnah yang ada, yang kemudian menyuarakan seperti mereka. Justru yang ada sebaliknya, mereka merujuk kembali dan beristifadah dari kitab-kitab para ulama tadi. Siapa yang tidak membutuhkan Fathul Bari, Ibnu Hajar, begitu pula kitab-kitab Nawawi, Syarah Muslim, atau yang lainnya. Bukannya mereka tidak tahu kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan terbantah, ditolak dan dibantah. Tetapi khidmat mereka yang besar, terhadap sunnah, tidak terlupakan. Khidmat yang luar biasa bagi umat ini untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Rahimahumullah. Kesalahan mereka tetap dibantah dan ditolak. Tapi untuk dikatakan tidak boleh istifadah, bahkan keekstriman mereka mengantarkan mereka hadirin sampai pada tingkatan tidak boleh mendoakan rahmat. Tidak boleh kamu katakan Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh kata mereka, kamu berarti mendoakan kebaikan kepada ahlul bid'ah. Dan yang mendoakan kebaikan ahlul bid'ah berarti dia juga ahlul bid'ah. Seperti itu sama. Pertanyaannya, sebelum kalian ini ada para ulama al-jamaah dari masa ke masa sampai di masa ini, di masa sekarang. Ketika itu para imam dan ulama besar masih hidup, ada Ibn Baz, ada Al-Albani, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, para ulama besar, a'imah, jamaah. Tidak satu pun dari mereka yang seperti kalian. Berarti kalian keluar dari jamaah, kalian menyalahi jamaah. Makanya sesuatu yang tidak ada dalam benak atau tidak ada dalam para ulama, jangan kamu anggap itu sebagai ilmu. Orang mungkin menganggap ini baru dia temukan, dia ketahui, tidak diketahui oleh pendahulunya para ulama. Sehingga merasa dirinya lebih cemburu kepada sunnah, lebih cemburu kepada kebenaran. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah berkata, dari mana kalian dapati semua ini? Hanya kok bisa ada di akal kalian? Bisanya pembahasan-pembahasan seperti ini muncul di otak kalian itu dari mana? Para ulama dari masa ke masa setelah Habib, setelah Suyuti, ke bawah, mereka sibuk. Mereka ilmiah, baca kitab, membahas ini, itu. Gak ada di pikiran mereka seperti yang ada di pikiran kalian. Dari mana datangnya? Kalau bukan dari syaitan, al-jamaah tidak seperti kalian. Asyahid barakallahu fikum, bukti bagaimana mereka terapkan ini. Al-jamaah al-haq wa ahlul haq, para ulama salaf dari setiap masa ke masa, yang keluar dari mereka, menyalahi mereka, dia telah lepaskan tali Islam dari lehernya, dia sesat dan menyesatkan. Kecuali sampai dia mau kembali. Alhamdulillah fitnah mereka Allah padamkan, dan na'udzubillah dari mereka. Kamu kalau membayangkan orang seperti ini, berarti kan semangatnya dalam Islam besar, ya kan? Terkesan semangatnya dalam sunnah luar biasa, keras dan tegas. Ah boleh, ini menyalahi sunnah. Jangan kamu doakan rahmat kepada Nawawi, Ibnu Hajar, Suyuti, ulini. Nah, mereka itu bin bakar kitab-kitabnya. Orang itu kan semangat sekali dalam keagamaannya. Pada dirinya yang kita pahami sekilas berarti ini orang masya Allah keagamaannya kuat sekali. Tapi ya subhanallah, seperti yang A'imah sebutkan, keluar dia dari jamaah, tidak sedikit dari mereka-mereka yang terfitnah ini hilang iltizamnya, hilang keistiqomahannya, futuh. Udah jadi kayak orang awam, cukur, celana ketat, merokok, ini, itu, seperti itulah. Jadi rusak. Semula menggebu-gebu seperti itu, berarti luar biasa istiqomahnya. Bukan demikian. Hulu dan berlebih-lebihan dalam beragama. Al-jamaah bersama mereka, ikuti mereka, al-haq wa ahlul haq, kamu akan selamat dalam segala urusan agama ini. Akidah, berakidahlah seperti mereka, al-jamaah. Manhaj, bermanhajlah seperti mereka. A'immah para ulama. Kalau saja mereka mau berpikir, yang menyuara-nyuarakan dengan suara sumbang tadi, jamaah tahdzir, sukanya mentahdzir, kesibukannya hanya mentahdzir, mau menangnya sendiri, suka menuding orang, suka menyalahkan orang, oh ini, oh itu. Nah, kamu tanyakan, adakah al-jamaah seperti itu? Ulama jamaah siapa? Imam jamaah siapa yang seperti itu? Tak perlu tahdzir itu. Terkesan sekali menyepelekan dan bahasa-bahasa yang menjatuhkan makna tahdzib atau menjatuhkan kredibilitas para ulama yang berbicara atau mentahdzib, keras, radikal, tasyaddid, syarabi mutasyaddid, lalu ini menyalahi para ulama. Ulama siapa yang berbicara seperti ini? Jamaah siapa? Berarti siapa yang farokal jamaah? Entabih. Hati-hati, siapa yang farokal jamaah? Karena kita tahu al-jamaah para ulama, para masyayikh, walhamdulillah. Ajaran mereka, manhaj mereka, akidah mereka. Allah rahmati mereka yang telah tiada dan Allah jaga dari mereka yang masih hidup. Al-muhim ini menjadi mi'yar, jadi ukuran dan rujukan sekaligus al-jamaah. Hati-hati yang keluar dari jamaah, walaupun hanya sejengkal, baru pemikirannya terancam dengan ancaman berat, ancaman besar, sampai dia mau kembali kepada al-jamaah tersebut. Kata Barbahari rahimahullah, wal asasul ladhi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalala wadzalalatu wa ahluha finnar. Dasar yang menjadi pondasi al-jamaah yang kita diwajibkan untuk bersama al-jamaah tadi, yang menjadi pondasinya adalah jamaah yang mereka itu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah rahmati mereka semua. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Maka yang tidak mau ambil dari mereka, dia sesat, dia melakukan bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan dan orang-orangnya adalah di neraka. Wal'iyadu billah. Artinya beliau di sini menjelaskan kepada kita pondasi mereka. Al-jamaah adalah kitabullah. Pondasi mereka Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang terbaik yang berpegang dan mengamalkan Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam jihad, dalam amar bil ma'ruf, dalam nahi mungkar, dalam segala urusan agama, mereka lah yang terbaik dalam memahami, dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan Allah puji mereka dalam banyak ayat. Mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan di umat ini, beramar ma'ruf. Yang paling besarnya adalah tauhid. Dakwah mereka kepada tauhid. Mereka bernahi mungkar, dan kemungkaran terbesar adalah bid'ah. Syirik dan bid'ah, maaf. Mereka bernahi mungkar, dan yang terbesarnya syirik dan juga bid'ah. Karena tingginya kedudukan mereka Maka Allah menyebutkan di dalam Nisa 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelasnya hidayah baginya, dan dia ikuti selain jalan mukminin, kami palingkan dia seperti dia telah berpaling. Kami jerumuskan dia ke jahannam, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Waliyadzubillah. Maka para sahabat di atas siratal mustaqim, mereka berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulnya, yang tidak berpegang, tidak kembali kepada mereka dalam akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dan urusan-urusan agamanya, maka dia telah menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mengikuti selain jalan mukminin dari para sahabatnya dan para tabi'in. Kalau seperti itu, Allah pasrahkan hamba ini pada dirinya sendiri. Allah pasrahkan dia kepada kebatilannya, dan akan dijerumuskan ke dalam jahannam, tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Maka kewajiban umat Islam semua untuk mengakui dan mengenali keutamaan para sahabat Rasulnya di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Kewajiban mereka untuk mengikuti dan mencontoh ajaran mereka, karena Allah jadikan mereka sebagai timbangan dalam hak, timbangan kebenaran, seperti yang Rasul sebutkan pula, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha. Pegangi ajaranku dan ajaran khulafa ar-rasyidin yang setelah beliau, sahabatnya. Begitu pula ketika Rasulullah berbicara tentang perpecahan umat dalam hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Baghawi dan yang lain dari Abdullah bin Amr, istaraqatil yahud ila 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa. Yahud terpecah 71 golongan, nasara terpecah 72 golongan, wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa. Umat ini pun terpecah menjadi 73 golongan, kulluha bin nar illa wahida, semuanya di neraka kecuali yang satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, mereka tanya, siapa itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka mereka timbangan dan tempat rujukan bagi umat ini dalam mengenali al-haq. Dari kelompok-kelompok yang menyalahi mereka, yang berarti menentang Rasul SAW, meninggalkan ajaran mereka dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, manhajnya, yang paling jelek, paling sesat, Rafidhah, Khawarij, bahkan mereka kafirkan sebagian banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka para sahabat seperti Barbahari sebutkan, ahlus sunnah wal jamaah, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada, yang tidak ambil dari mereka dia telah sesat dan melakukan bid'ah. Menunjukkan para sahabat dasar utama, sumber utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang berjalan seperti mereka, kembali dan meniru mereka dalam segala urusan Islamnya, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dakwahnya, mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyalahi mereka dalam perkara-perkara yang tersebutkan di atas atau sebagiannya, maka dia ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, sesat dan bid'ah dan kesesatan, dan orangnya di neraka. Di sini Al-Imam Barbahari rahimahullah ketika menyebutkan para sahabat, beliau katakan rahimahumullahu ajma'in, semoga Allah rahmati mereka semua. Semula kalau itu doa, sah-sah saja doa. Tetapi yang ma'ruf dari para ulama Ahlu Sunnah, bahwa kalau itu para nabi, maka salawat dan salam kepada mereka alaihi salatu wassalam atau alaihi salam. Kalau itu para sahabat, didoakan dengan keridhaan radhiyallahu anhum. Kemudian yang di bawah mereka dari para tabi'in dan seterusnya ke bawah, didoakan dengan rahmat rahimahumullah, rahimahullah, sehingga terbedakan satu dengan yang lain karena keutamaannya juga berbeda. Tentunya para nabi tingkatan yang tertinggi, kemudian para sahabat rasul di bawah mereka, kemudian para tabi'in dan para a'immah, para ulama yang setelahnya. Ini yang ma'ruf dari para ulama sunnah. Ada dari sebagian mereka, misalnya Imam Fulan radhiyallahu anhu, itu akan keridhaan. Tetapi yang jelas, atau seperti ini, Imam Barbahari mendoakan sahabat dengan rahmat. Seperti tadi, kalau itu doa, boleh saja. Tetapi yang ma'ruf dari para ulama sunnah tadi, kalau itu sahabat, didoakan dengan keridhaan Allah untuk mereka. Rahmat itu bagi yang di bawah mereka dari para tabi'in dan yang seterusnya. Kita source untuk persiapan maghrib, lanjutannya pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.